بوضع الآخر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berpula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaika ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari kembali kita meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat pilihan, yang insyaAllah pada malam hari ini ayat yang kita pilih adalah ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat yang ke-41 yang berkenaan dengan hijrah. Bersempena hari ini hari pertama dan berakhir pula dan masuk kepada hari yang kedua daripada tahun baru hijrah. Ayat ini ayat yang menjelaskan tentang kebaikan, balasan yang akan diterima daripada orang-orang yang berhijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Terjemahan ayat ini terlebih dahulu. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Fillahi, kerana Allah. Min ba'di ma zulimu, selepas mereka itu dizalimi, dianiaya. Lanubawwi'annahum, sungguh kami akan memberikan tempat kepada mereka. Di dunia, di dunia hasanah, sebagai tempat yang baik. Wala ajrul akhirah, dan balasan di akhirat akbar, lebih besar daripada apa yang didapatkan di dunia. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Kalaulah mereka mengetahui balasan kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang yang berhijrah. Kita ulangkan lagi daripada awal ayat. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah, selepas mereka itu dizalimi, sungguh kami akan menempatkan untuk mereka di dunia tempat yang baik. Dan sungguh balasan akhirat akan diberikan kepada mereka lebih besar, kalaulah mereka itu mengetahui tentang kebaikan yang akan diterima oleh orang yang berhijrah. Inilah ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut melalui tafsir yang lebih terperinci, yang lebih panjang, kita berikan ringkasan daripada ayat ini. Kandungan ayat ini adalah Allah ingin menjelaskan tentang balasan kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang yang berhijrah. Balasan kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang berhijrah bukan hanya diterima di dunia ini, tetapi juga diterima di akhirat kelak. Dan yang akan diterima di akhirat adalah jauh lebih besar berbanding yang di dunia ini. Maka sepatutnya jangan sampai tidak ada di antara orang-orang beriman yang tidak mengetahui perkara ini. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Jangan sampai di antara orang beriman ada yang tidak mengetahui perkara ini. Mesti semua orang yang beriman mengetahui bahwasanya siapa yang berhijrah, Allah telah sediakan untuknya balasan kebaikan yang banyak di dunia dan yang lebih banyak lagi di akhirat. Itu ringkasan ayat. Sekarang kita akan pindah kepada tafsir. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang. Tujuan tafsir adalah supaya kita lebih mengetahui lagi kandungan daripada ayat. Semakin panjang penjelasan, semakin panjang tafsir, semakin bagus. Karena akan semakin menampakkan kandungan ayat. Dan ayat-ayat Al-Quran kandungannya adalah sebagai petunjuk di dalam hidup, sebagai pedoman di dalam hidup. Maka kandungannya nanti setelah kita ketahui, boleh kita amalkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena perintah berhijrah bukan hanya terhad kepada Rasulullah dan para sahabat dahulu saja, tetapi juga berterusan sampailah ke hari akhirat. Hanya saja mungkin berbeza-beza dari sisi hijrah yang dilakukan. Dahulu berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi pada hari ini berhijrah adalah daripada satu sifat ke sifat yang lain, sifat yang buruk ke sifat yang baik, dari sifat yang baik kepada sifat yang lebih baik. Baik, kita mulakan ayat ini. Walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah. Dan orang-orang yang berhijrah, bermakna ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhijrah. Berhijrah dari kata hajarah. Hajarah sebenarnya maknanya adalah meninggalkan. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan. Meninggalkan. Meninggalkan tempat atau meninggalkan sesuatu, boleh juga. Sama ada sesuatu itu sifat atau perilaku, perbuatan ataupun keadaan ataupun kumpulan ataupun apa saja sesuatu itu. Kalau dahulu Rasulullah dan para sahabat berhijrah meninggalkan tempat, meninggalkan kota Mekah, pergi ke Habasyah. Meninggalkan kota Mekah, pergi ke Madinah. Hijrah, sebelum hijrah ke kota Madinah, ke Habasyah terlebih dahulu, ke Afrika. Selepas itu barulah berhijrah ke Madinah. Berhijrah maknanya meninggalkan kota Mekah, kemudian berpindah ke kota Madinah. Itu berkaitan dengan tempat. Tapi makna berhijrah ini juga berkaitan dengan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Umpamanya dalam Al-Quran disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengadu kepada Allah. Waqala ar-rasul, dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qauli, sesungguhnya kaumku, ittakhadha hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya telah meninggalkan Al-Quran ini. Hadzal Qur'an, Qur'an ini, mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, sebahagian daripada kaumku. Sepatutnya Al-Quran tak boleh ditinggalkan, karena petunjuk, pedoman. Tak akan mungkin boleh menjalani hidup dengan benar kalau meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan petunjuk. Patutnya Al-Qur'an sentiasa dibaca, sentiasa dipahami kandungannya, dan sentiasa diamalkan dalam setiap perbuatan, mulai daripada pagi hari sampai tidur kembali. Tapi ada sebahagian dari umat Islam, Rasulullah sendiri menyebut dalam Al-Quran, sesungguhnya sebahagian daripada umatku telah meninggalkan Al-Quran ini. Ittakhadhu hadzal Quran mahjura. Quran ditinggalkan. Dan kita pun melihat kenyataannya hari ini. Quran ketika anak lahir, Quran ketika khitan nanti, Quran dibaca ketika kenduri kawin, kemudian ketika meninggal dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran ditinggalkan. Macam mana nak jalankan rumah tangga? Quran ditinggalkan. Macam mana nak mendidik anak? Quran ditinggalkan. Macam mana berniaga dengan betul? Quran ditinggalkan. Dan seterusnya. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Kata mahjura, hajar, maknanya meninggalkan. Juga umpamanya cegahan Allah Subhanahu wa taala supaya meninggalkan sembahan selain Allah, meninggalkan berhala. Warujza fahjur, dan sesembahan berhala patung selain Allah itu fahjur. Fahjur maknanya tinggalkan, jangan sembah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Di dalam ayat ini, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang meninggalkan tempat, yaitu orang-orang yang awal-awal memeluk Islam, yang beriman kepada Allah, yang mana mereka itu zulimu, mereka itu dizalimi, dianiaya di kota Mekah, mereka disiksa, mereka ditindas, mereka diazab seperti Bilal bin Rabah, diheret di padang pasir. Ada pula yang dicucuk dengan besi yang panas seperti Sumayyah, daripada belakang ini sampai ke mulut, sehingga Sumayyah mati syahid. Wanita pertama yang mati syahid di dalam Islam pada masa Rasulullah adalah Sumayyah. Kemudian juga Ammar bin Yasir, satu keluarga, dia, ayahnya, ibunya, semua disiksa. Rasulullah pun juga disiksa. Rasulullah disiksa, dibaling dengan batu, dilempar dengan najis, bahkan dikeji dengan kata-kata yang ketat. Dikatakanlah Rasulullah sebagai orang yang gila, penyihir, bomoh dan seterusnya. Ini yang Rasulullah terima. Dibaling dengan batu sampai luka kaki Rasulullah. Bahkan pada malam hijrah, Rasulullah akan dibunuh. Tetapi Allah selamatkan. Nah, Rasulullah berhijrah meninggalkan kota Mekah. Karena di kota Mekah dianiaya, dizalimi, dan juga para sahabat yang lain. Ini merujuk kepada cerita Rasulullah dan para sahabat dahulu. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, yang meninggalkan kota Mekah dahulu, tidak meninggalkan kerana Allah. Di sini maknanya kerana. Ini lita'anil. Jangan terjemahkan sini di dalam. Tak boleh faham nanti. Dan orang-orang yang berhijrah di dalam Allah. Tak faham kamu mana di dalam Allah. Tidak. Di ini maknanya kerana. Karena si itu juga boleh membawa makna kerana, yaitu dakhalat imra'atun annar fi hirratin habasatha. Ada kata si di sini. Dakhalat imra'atun annar, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka, fi hirratin, kerana kucing habasatha, yang dia ikat. Kerana dia ikat kucing, dia tinggalkan kucing. Akhirnya kucing tak boleh mendapatkan makanan karena terikat. Dia tak bagi makan pula. Akhirnya kucing itu mati. selama dia mengikat kucing itu sehingga kucing itu mati, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Ini dalam hadis Nabi. Karena dia telah menyiksa haiwan. Nah, kata si di dalam hadis ini hadis Rasulullah. Dakhalat imra'atun annar fi hirratin, sama dengan sillah. Maknanya si di situ adalah serana. Serana. Dan orang-orang yang berhijrah serana Allah, bukan serana kepentingan dunia, bukan pergi ke Mekah kerana nak berniaga di kota Mekah, bukan pergi kota Mekah nak berkahwin dengan wanita yang sudah berada di, bukan berhijrah pergi di kota Madinah nak berniaga di kota Madinah atau nak kahwin dengan wanita yang sudah pergi ke kota Madinah, tidak. Pergi berhijrah adalah kerana Allah. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu sesuai dengan niat. Kemudian Allah Rasulullah lanjutkan, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya sampailah kepada Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha, kalau hijrahnya adalah karena dunia yang ingin dia dapatkan, au imra'atin yang kihuha, atau wanita yang ingin dia kahwini, sudah berhijrah terlebih dahulu ke Madinah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu seperti yang dia inginkan. Dia dapat dunia, dia dapat wanita, tetapi dia tidak dapat apa-apa daripada sisi Allah. Tidak akan dapat kebaikan apa-apa daripada sisi Allah. Kerana sebenarnya dia bukan berhijrah. Jadi berhijrah yang sebenar syaratnya tidak mesti kerana Allah. Ada yang tinggalkan kampung halaman. Di mana kampung halamannya? Johor Bahru umpamanya. Berhijrah ke KL. Berhijrah ke KL kerana apa? Nak berniaga. Itu bukan berhijrah kerana Allah. Itu kerana dunia. Maka tidak boleh sebenarnya disebut kata berhijrah. Berhijrah itu kerana Allah. Kaitannya dengan keimanan, membuktikan keimanan. Siapa yang mampu berhijrah, mampu dia untuk meninggalkan kota Mekah dan pergi menuju Madinah, kemudian dia tidak berhijrah, dia berdosa. Kerana Allah memerintahkan setiap orang beriman supaya berhijrah dan membuktikan keimanannya dengan pergi berhijrah. Maka kita katakan hijrah itu pengukur keimanan pada masa dahulu. Mengaku beriman tetapi tidak mau berhijrah, padahal hijrah adalah perintah Allah, maka sebenarnya tidak beriman. Untuk berhijrah pula berat. Apa sebab? Sebab mesti meninggalkan kampung halaman, harta benda. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dan orang-orang fakir dari kalangan orang-orang yang berhijrah, yang mereka itu diusir dari kampung halaman mereka, daripada rumah mereka, dan juga daripada harta benda mereka, dipaksa untuk meninggalkan harta benda. Keinginan hawa nafsu kita, pastilah kita ingin bersama dengan keluarga kita, dengan rumah yang sudah kita bangun selama ini, harta benda yang sudah kita kumpulkan selama ini. Tapi sekarang ada perintah Allah berhijrah. Untuk membuktikan keimanan mesti berhijrah. Tidak berhijrah bermakna tidak beriman. Bermakna hanya untuk menyampaikan kehendak hawa nafsu, nak berdiam di rumah bersama keluarga dengan harta benda yang dimiliki. Tapi yang membuktikan keimanan akan meninggalkan semua itu dan akan pergi berhijrah. Itu makna tindak kerana Allah, kerana keimanan kepada Allah. Maka keinginan hawa nafsu diabaikan. Rumah saya ini dah lama saya bangun ini, takkanlah saya tinggalkan begitu saja. Oh, bermakna hawa nafsu muncul. Takkan mungkin boleh berhijrah. Saya berhijrah kerana Allah. Apabila kerana Allah, rumah ini dah tak ada harga lagi. Kerana membuktikan keimanan Allah jauh lebih berharga daripada rumah yang saya bangun ini. Meskipun sudah lama saya membangunnya, saya akan tinggalkan. Harta saya sudah banyak saya kumpulkan, saya tinggalkan. Karena saya tidak mau rumah, harta benda, ahli keluarga ini menghalang saya daripada membuktikan keimanan saya kepada Allah dengan berhijrah. Maka pada masa dahulu para sahabat Nabi, mereka berhijrah. Seperti Suhaib radhiyallahu anhu. Suhaib ini punya harta banyak. Karena berniaga, banyak harta. Rumah besar, kebun kurma, kebun anggur, binatang ternak, punya kedai berniaga. Kemudian kafir Quraisy memberikan kata dua kepada Suhaib. Suhaib, kalau kamu nak berhijrah, tinggalkan semua harta bendamu. Kalau kamu bawa juga harta bendamu sekali, kami tidak akan perkenankan kamu untuk berhijrah. Kalau kita lah disuruh pilih macam itu, boleh tak berhijrah? Rumah yang kita tempati sekarang ini mesti ditinggalkan. Berapa punya kedai? Ada 3 kedai kat sana, tinggalkan semua. Harta benda yang ada mesti ditinggalkan. Kemudian berhijrah. Boleh berhijrah? Kalau lah ada perintah berhijrah sekarang lah. Tinggalkan tempat. Tinggalkan kekayaan. Tinggalkan ahli keluarga. Boleh? Ini nak bandingkan tentang kita dengan para sahabat dahulu. Para sahabat dahulu, mereka tinggalkan semua itu. Maka Suhaib mengatakan kepada kafir Quraisy, "In ja'altu lakum malan, kalau aku bagi semua harta aku kepadamu semua, tinggalkan. A antum mukhilluna sabili? Apakah kamu itu membenarkan aku untuk pergi berhijrah?" Kata kafir Quraisy, "Silakan kalau begitu." Maka ditinggalkan semua harta benda, bawa badan yang sebatang ke Madinah. Kisah ini disampaikan kepada Rasulullah. Terdengar oleh Rasulullah. Kemudian ketika Suhaib sudah sampai di Madinah, Rasulullah pun mengatakan kepada Suhaib, "Wahai Suhaib, Rabiha, beruntung Rabiha Suhaib, beruntung Suhaib, Rabiha Suhaib." Rasulullah ulang sekali lagi, "Beruntung Suhaib." Tinggalkan rumah, tinggalkan harta benda, tinggalkan segala-galanya. Tak ada bawa apa, sampai di Madinah, beruntung. Betul beruntung? Tak ada bawa apa, beruntung? Ikut pandangan kita sekarang, oh, rugi. 20 tahun kumpulkan harta, tak ada apa yang dibawa. Tapi Rasulullah menjawab, "Oh tidak, beruntung Suhaib, Rabiha Suhaib." Apa sebab? Apa sebab? Tidak. Sudah dapat membuktikan berhijrah kerana Allah. Kalau sudah kerana Allah, boleh berkorban apa saja. Kalau berumah tangga kerana Allah, boleh berkorban apa saja. Tapi kalau berumah tangga kerana kepentingan, ah itu tak boleh berkorban apa saja. Fikir-fikir dahulu untuk berkorban. Para sahabat dahulu kerana Allah berkorban apa saja, mesti pun meninggalkan semua kekayaan. Walladzina hajaru fillah, kemudian keadaan mereka Allah terangkan, min ba'di ma zulimu, ini sebelum sampai kepada kebaikan yang mereka terima. Min ba'di ma zulimu, Allah terangkan keadaan mereka selepas mereka itu dizalimi, dianiaya. Mereka tak boleh bertahan terus di kota Mekah, sebab mereka tidak akan dapat beribadah dengan baik, sebab mereka diganggu, dianiaya oleh kafir Quraisy. Akhirnya mereka berhijrah selepas mereka dizalimi, bawa badan sebatang, Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan orang yang berhijrah begitu saja. Tidak. Allah beri kebaikan. La nubawi annahum. La sungguh. Nubawi anna, nun ini pun maknanya sungguh. Ini lam taukid, ini nun taukid. Taukid maknanya penekanan. Sungguh, sungguh. Nubawi'a, nubawi'a, bawa, maknanya menempatkan. Kami beri tempat hum kepada mereka di dunia, di dunia ini, bukan di akhirat nanti, di dunia ini kami akan beri tempat, tempat yang hasanah, tempat yang baik. Tinggalkan kota Mekah. Sebenarnya mereka tak ingin meninggalkan kota Mekah, sebab kota Mekah kota yang diberkati. Inna awala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi, rumah Baitullah yang diletakkan di muka bumi pertama kali adalah yang berada di kota Mekah, di Bakkah mubarakan, yang diberkati. Maka mereka tak mau meninggalkan kota Mekah yang diberkati. Berat mereka untuk meninggalkan kota Mekah. Tapi mereka tinggalkan juga kota Mekah karena perintah Allah untuk berhijrah. Juga Rasulullah berat untuk meninggalkan kota Mekah. Kalau tidaklah perintah Allah untuk berhijrah, Rasulullah tak akan berhijrah. Allah izinkan mereka berhijrah karena mereka telah dizalimi. Min ba'di ma zulimu, selepas mereka dizalimi lama dan tidak nampak penyelesaiannya, Allah izinkan mereka untuk berhijrah. Jadi keadaan mereka sebenarnya sudah gawat sekali, kritikal sekali, karena mereka terus dizalimi di kota Mekah. Sebenarnya mereka ingin berdiam di kota Mekah, tapi mereka diusir oleh penduduk kota Mekah. Allah izinkan pula mereka untuk berhijrah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi orang yang berhijrah tersebut, yaitu dengan memberikan tempat kepada mereka di dunia, tempat yang baik. Kalau kita bawa ke kota Madinah, diberikan kepada mereka kota Madinah. Sampai Rasulullah pun diberi kota Madinah. Akhirnya Rasulullah pun meninggal di kota Madinah. Rasulullah telah membuka kota Mekah, tetapi Allah berikan kepada Rasulullah kota Madinah untuk disemayamkan di sana selama-lamanya. Dan kota Madinah disebut juga sebagai kota hijrah, darul hijrah, kota tempat Rasulullah dan para sahabat dahulu berhijrah di sana. Dan kota tersebut kota yang dipenuhi dengan cahaya, cahaya keimanan. Maka digelarlah Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang diberi cahaya, yang terang benderang. Di sana dimakamkan Rasulullah. Di sana juga dimakamkan dua sahabat Rasulullah yang utama, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan di sana semua istri Rasulullah dimakamkan, kecuali yang satu pertama, Siti Khadijah di Mekah. Lain daripada itu, semua dimakamkan di Baqi, perkuburan umat Islam di kota Madinah. Allah beri pada mereka tempat di kota Madinah. Dan kebaikan tempat bukan hanya tempat itu saja, kota Madinah saja, tetapi juga kebaikan penduduk di tempat tersebut, penduduk Madinah. Karena tempat menjadi baik boleh jadi dengan penduduk yang berada di tempat tersebut. Allah beri kota Madinah sebagai tempat yang baik karena penduduk kota Madinah baik, karena membantu mereka yang berhijrah. Allah lembutkan hati mereka untuk membantu orang-orang yang berhijrah. Meskipun mereka ini tak bawa apa-apa daripada kota Mekah, tapi ketika sampai di kota Madinah, penduduk kota Madinah memberikan seluruh keperluan hidup mereka, makan mereka, minum mereka, tempat tinggal mereka, seluruh keperluan hidup diberi. Dan penduduk kota Madinah pula ketika memberi, tidak ada sedikit pun kepentingan dalam memberi. Nak dapatkan imbalan, tak ada. Memberi ikhlas kerana Allah. Orang-orang yang berhijrah membuktikan keimanan dengan berhijrah. Penduduk kota Madinah pula membuktikan keimanan dengan membantu orang-orang yang berhijrah. Masing-masing membuktikan keimanan. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Orang-orang yang menempati kota Madinah yang telah Allah berikan keimanan kepada mereka sangat menyukai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ini cerita tentang penduduk kota Madinah pula. Kalau ayat ini cerita tentang orang-orang yang berhijrah. Tapi penduduk kota Madinah yang baik ini, dia adalah kebaikan yang Allah beri kepada orang-orang yang berhijrah. Karena siapa yang melembutkan hati orang-orang Madinah ini sehingga mau membantu orang-orang yang berhijrah? Allah. Kita tak mampu nak lembutkan hati orang. Allah lembutkan hati penduduk kota Madinah untuk membantu orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, menyukai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, tidak ada sedikit pun di dada mereka itu keinginan untuk mendapatkan kembali apa-apa yang telah mereka berikan. Tak ada pinjaman. Ini saya pinjam ya, nanti balikkan semula ya. Tak ada. Bagi langsung. Bahkan wa yuktiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, yang ke-9. Dia 3, 8, 9, 10. Ini kaitan dengan 8, kaitan dengan muhajirin. 9, kaitan dengan anfar. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ, bahkan mereka mengutamakan orang yang berhijrah daripada diri mereka sendiri. Biarlah mereka tak makan, asalkan orang yang berhijrah itu makan. Biar mereka di luar rumah, asalkan orang yang berhijrah itu di dalam rumah mereka. Ada tak orang macam itu sekarang? Orang Palestin umpamanya berhijrah ke Mesir. Betulkah orang Mesir seperti orang-orang yang berada di kota Madinah dahulu membantu orang-orang Palestin yang berhijrah di tempat mereka? Yang kita lihat, orang Palestin itu ditangkap malah, maksudnya penjara. Oh, ini dari kalangan Hamas ini, ini teroris ini, ini ekstremis ini, tangkap. Bukannya membantu orang Palestin itu, malah menangkap orang Palestin. Dahulu orang-orang Madinah dilembutkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang-orang yang berhijrah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri memerlukan apa yang mereka berikan. Nah, dapat penduduk kota Madinah seperti itu, itu adalah kebaikan dari sisi Allah bagi orang yang berhijrah itu. Karunia daripada Allah. Di mana didapatkan? Di dunia ini, sebelum di akhirat nanti. Apa kesimpulan yang ingin kita dapat? Kesimpulan yang ingin kita dapat segera adalah sesiapa yang berhijrah tidak akan sia-sia. Siapa yang berhijrah pasti akan mendapatkan balasan kebaikannya seperti yang pernah dahulu didapatkan oleh para sahabat Rasul yang berhijrah. Bahkan bila kita lihat ayat ini, lanubawwi'annahum, sungguh-sungguh kalau Allah sudah berikan penekanan, tak juga yakin lagi. Kalau tak yakin lagi, tak tahu. Allah berfirman, sungguh-sungguh kami akan tempatkan mereka. Allah tak akan sia-siakan orang yang berhijrah.